and gentlemen, please welcome Fofo Alvaro Los Santos. Jadi langsung pusing, kadang-kadang mi, kadang bay bunar, main masih gigi gigi. Engkol, kadang-kadang bay bunar, goyang goyang goyang. Engkol, engkol, engkol, engkol, engkol. Aisyah sing pusing, jadi langsung pusing, kadang-kadang mi, kadang mi, engkol. Aisyah, apa lagu, apa lagu? Kadang-kadang mi, kadang mi, kadang-kadang gigi. Orang, orang, orang, enak, enak. Please welcome Fofo Alvaro Los Santos.